Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir pada pertemuan ta'lim di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan pahala yang melimpah bagi kita semuanya. Amin. Sebagai mukaddimah singkat, ilmu sangat diperlukan oleh kita. Karena musyrikin jahiliyah, bisa di antara mereka selamat dari kesyirikan, itu dikarenakan mereka belajar ilmu. Belajar ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang seperti itu kondisinya, kesyirikan yang besar-besar, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, keyakinan yang ada pada mereka, dosa-dosa yang sudah berulang kali, bahkan sampai zaman itu dikatakan zaman jahiliyah, bisa selamat dari itu semuanya ketika mereka belajar ilmu agama. Dan yang tidak belajar ilmu agama, kondisinya sangat mengenaskan. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Di mana mereka tidak mau belajar ilmu agama, maka berujung mereka mati di atas kesyirikan. Berujung pada kepastian mereka sebagai ahli neraka. Ada sebuah pertanyaan, bolehkah kita memastikan seorang sebagai penduduk neraka? Dia pasti neraka. Bolehkah? Jawabannya rinci. Jikalau mereka pasti dikafirkan dalam agama kita, maka dipastikan dia ahli nar. Orang yang mati di atas kekafiran, semisal yang disebut langsung Abu Lahab, disebut tidak? Disebut dalam surat Al-Lahab. Maka wajib bagi kita meyakini bahwa dia di dalam neraka. Abu Talib, sudah diketahui tidak kematiannya di atas apa? Ketahui dia mati di atas keyakinannya nenek moyang dia sebagai musyrikin. Ya, maka wajib bagi kita meyakini dia ahlun nar. Wajib. Karena itu adalah nas. Ya. Adapun orang yang dalam keadaan dia masih hidup, posisinya sekarang ini non muslim, apakah kita boleh memastikan dia sebagai ahli nar? Tidak boleh. Tetapi kita katakan kepada dia hukum secara umum. Orang yang mati di atas kekafiran, orang yang mati di atas kesyirikan, mati di atas itu. Sampai dia mati, hukum muslimin. Maka pasti neraka. Pasti neraka. Dengan berbagai macam ayat. Ya, dalam Al-Quran disebutkan tentang orang-orang yang kafir. Tempatnya adalah finnari jahannam khalidina fiha abadan, dalam neraka jahannam kekal selamanya. Yani orang yang mati di atas apa? Kekafiran dan kesyirikan. Adapun ketika mereka masih hidup, bisa jadi Allah memberikan taubat, kemudian dia bertobat dengan taubatan yang baik dan kemudian masuk dalam Islam dan kemudian berbaik. Terus kemudian dia mati di atas Islam. Bisa terjadi. Nah, yang kita sebutkan tadi di atas sebagai mukadimah singkat adalah mereka musyrikin jahiliyah, kaum orang-orang yang berbuat syirik zaman itu, yang tidak mau belajar ilmu agama, sehingga mereka mati di atas kesyirikan. Bahkan mereka melawan Rasul dan para sahabat, dan mereka mati dalam pertempuran melawan Rasul dan para sahabat. Mereka mati ala syirkin. Mati ala syirkin. Mati di atas kesyirikan. Maka pasti neraka. Pasti apa? Neraka. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mau belajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang mau belajar seperti Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya, para sahabat Nabi, maka menjadi mulia. Maka diambil di sini kaum muslimin, kemuliaan itu diraih dengan ilmu. Ilmu agama yang dikaji dengan baik dan benar, dan diyakini dan diamalkan. Seorang itu akan berpindah dari buruk menjadi baik dengan karena ilmu. Seorang itu berpindah dari sesat menjadi benar, ya, dari batil menjadi hak, itu dikarenakan apa? Ilmu agama. Karena itu ilmu agama sesuatu yang sangat penting sekali. Dan tidaklah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk menyampaikan ilmu agama. Bukan bagi-bagi duit, bagi-bagi kekuasaan. Bukan itu. Tetapi para Rasul dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Liukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya adalah dengan cara apa? Menyebarkan ilmu. Siapa yang mau belajar ilmu agama, maka dia akan mendapatkan petunjuk dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلًا. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepadanya. Bersungguh-sungguh itu diwujudkan dengan talabul ilmi. Betul-betul mengikuti atau betul-betul ingin tahu jalannya Allah Azza wa Jal dengan talabul ilmi. Setelah dia mengerti ilmu, Allah berikan petunjuk. Allah berikan apa? Petunjuk. Kalau kita tidak talabul ilmi, ya tidak akan tahu petunjuk. Sudah pernah kami sampaikan dan sering, bahwa petunjuk itu ada berapa kaum muslimin? Ada dua. Petunjuk itu namanya ada dua bagian. Petunjuk yang pertama adalah hidayatut taufik. Petunjuk yang kedua disebut hidayatul bayan. Hidayatut taufik itu adalah petunjuk yang hanya Allah saja yang berkuasa memberikannya. Yakni seorang bisa sesuai dengan yang Allah ridhoi. Allah ridho kepada dia untuk bertauhid. Dia bisa bertauhid. Cocoknya dia dengan tauhid itu taufik min Allah. Allah ridho kepada dia, Allah senang kepada dia untuk dia salat berjamaah 5 waktu di masjid. Kemudian orang itu bisa melakukannya. Ini hidayah taufik. Bisa dipahami hadirin? Ini. Zakat, haji, dan yang lainnya. Kurban umpamanya. Banyak orang punya duit. Tapi ketika dia tidak mendapatkan kesadaran biar Allah Azza wa Jalla untuk dia bisa berkurban, maka dia tidak akan berpikir berkurban. Pikirannya lawis tahun wingi, tahun sekian predisi. Sekolah lah napraine, Pak. Ibadah setahun sekali. Libur lagi senek mati. Tahun ngarmani. Nah hadirin kaum muslimin. Rahimani orang jami'an. Taufik itu. Ini tidak bisa direkayasa. Tidak bisa diada-adakan. Golemboan. Gak bisa, Pak. Ngerti golemboan, Pak? Lah aku golemboan. Nah, jadi salafi golemboan. Gak bisa, Pak. Itu taufik minallah. Gak akan lama dia. yang seperti itu. Enggak akan senang dia. Hidayah yang kedua, hidayatul bayan. Hidayah yang berbentuk al-bayan, penjelasan. Berupa apa? Penjelasan. Penjelasan ini yang dimaksudkan adalah hal-hal apa yang Allah ridai dan hal-hal apa yang Allah murkai. Hal-hal apa saja, amalan apa saja yang mendatangkan ridha Allah sehingga dia bisa dengan sebab itu masuk dalam al-jannah. Diberitahukan itu sudah. Penjelasan tentang hal-hal apa yang Allah murkai, yang mendatangkan kemurkaan Allah, berujung pada neraka, itu juga sudah dijelaskan. Itu pun petunjuk. Bahasa kitanya apa? Petunjuk. Ditunjukkan kamu. Itu namanya. Bahasa Jawanya pituduh. Dituduhi. Pengen. Ini ke surga. Jangan ke sana. Itu ke neraka. Sudah ada itu. Itu petunjuk juga kaum muslimin. Itu yang disebut dengan hidayah itu al-bayan. Penjelasan. Bimbingan al-irsyad. Artinya bimbingan al-bayan. Artinya petunjuk. Ya, penjelasan. Siapa yang belajar ilmu al-hidayatul bayan tadi, hal-hal yang Allah perintahkan dia pelajari sehingga dia bisa mengamalkannya sesuai dengan yang diperintahkan. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dia ketahui sehingga dia bisa meninggalkan hal tersebut. Ini namanya orang di atas petunjuk al-bayan, dan kalau dia mampu mengerjakan yang diperintahkan dan mampu meninggalkan yang dilarang, dia di atas petunjuk at-taufiq. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga untuk seorang bisa mendapatkan dua petunjuk ini, tidak akan mungkin diraih kecuali dengan talabul ilmi. Talabul ilmi. Ini dia rekomendasi. Tanpa talabul ilmi, bagaimana mungkin dia tahu hal yang Allah ridhai, supaya dia bisa ngerjakan agar dapat ridha dari Allah. Oh, enggak tahu kok, Pak. Ya. Apa yang harus dia tinggalkan? Apa yang harus dia yakini? Bagaimana meyakini alam ghaib? Bagaimana cara meyakini asma sifat? Bagaimana cara meyakini tentang sunnah-sunnah Nabi? Ketaatan kepada Nabi? Bagaimana meyakini? Bagaimana mengambil? Itu butuh ilmu ekonomis. Tanpa ilmu ia tidak akan orang tahu. Berarti dia tidak tahu hidayatul al-bayan. Maka dengan tidak tahu hidayatul bayan, dia tidak akan mendapatkan hidayah apa? Hidayatul taufiq. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya, loh, dia kan sudah muslim. Berarti dengan Islam, berarti kan dia sudah dapat hidayah apa? Hidayah taufiq. Tadinya non-muslim. Sekarang dia sudah muslim. Dia mendapatkan hidayah. Hidayah itu taufik. Jawabannya sahih. Dalam perkara itu, alhamdulillah, Allah berikan kepadanya hidayah itu taufik. Sehingga dia masuk ke dalam Islam. Allah menginginkan dia untuk berislam. Dan dia bisa berislam. Tak lain adalah karena hidayah itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Diawali dengan hidayah itu bayan. Dia mengenal Islam. Dengan sebab talabul ilmi. Bisa melalui majelis salim. Bisa melalui membaca. Bisa melalui mendengarkan radio. Bisa melalui mendengar rekaman. Ya. Ada sebab. Sebabnya apa? Talabul ilmi. Dia talabul ilmi tentang Islam. Tergambar Islam adalah agama yang baik. Ya, agama yang mendatangkan rahmat. Maka dia tertarik masuk dalam Islam. Allah berikan taufik kepada dia. Nah, setelah dia masuk Islam, apakah dia sudah tidak butuh hidayah taufik lagi? Hidayah taufik setiap saat di kaum muslim kita butuhkan. Setelah dia berislam syahadatain, dia harus apa? Dia harus juga mendapatkan hidayah taufik berikutnya. Agar supaya dia selalu dalam hidupnya sesuai dengan yang Allah ridhai. Dia setelah berislam bagaimana? Dia harus mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ada kalanya, bukan ada kalanya, toh banyak kalanya muslim. Mereka ini yang sudah muslim gak mendapatkan hidayah taufik setelahnya. Jadi apa? Dia tidak mengamalkan yang Allah inginkan. Dia tidak boleh meninggalkan apa yang Allah larang. Dia tidak dapat hidayah. Dalam keislamannya, dia tidak mengisinya dengan apa? Hidayah itu taufik. Karena dia tidak mengerti hidayatul bayan. Misal yang sering kita bahas, antara tauhid wa syirik. Banyak tidak orang yang nek ditakeni agama narko pak. Wah, mantep banget. Islam. Ning tesi nyajeni. Ya. Tesi ngupati. Ngerti ngupati pak? Ngopo ngupati? Damel kupat. Dia polo. Dia memang pekerjaannya bikin lontong kupat. Bukan itu. Ngupati ya nih. Ngupati kehamilan 4 bulan. Ini. Mitoni pinten bulan, Pak? 7. Boluni, nonton kan? Ngarang dewek nih, Pak. Kurang marem sih, boluni. Itu karena dia meyakini adanya selain Allah yang bisa menentukan sang jabang bayi untuk begini dan begitu, supaya tidak begitu dan begini oleh selain Allah tadi harus dikupati. Dikupati atau diapakan pak? Ngupati dan mitoni. Ini dia kaum muslimin. Dan kesyirikan yang lainnya. Muslim, ya muslim agamanya. Tapi tesi musyrik. Muslim agamanya. Tapi tidak mendapatkan taufik dalam hal apa? Tauhid perkara paling pokok. Apalagi kalau berbicara. Dia memang sudah dapat hidayah taufik dalam hal. Menjadi muslim. Tapi tidak mendapatkan hidayah taufik untuk menjadi pengikut sunnah. Malah justru dia apa? Menjadikan dirinya sebagai musuh sunnah. Apakah dia mendapatkan hidayah taufik? Tidak, wahai kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu. Ya muslim, alhamdulillah, kita tidak mengkafirkan, tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan orang. Tetapi ya Allah, dia memusuhi sunnah Nabi. Mentertawakan ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Mengolok-olok bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Muslim kok seperti ini? Ini berarti dia tidak dapat hidayah taufik. Mengapa sebabnya? Dikarenakan dia tidak belajar hidayatul bayan. Dia tidak belajar bimbingan petunjuk yang ada dalam ilmu yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia tidak pernah belajar itu. Bahkan yang dia pelajari lawan dari itu. Kebidaahan-kebidaahan. Akhirnya dia seorang muslim tetapi dalam berislam dengan bid'ah dan tidak dengan sunnah dikarenakan tidak berilmu. Itulah bahayanya tidak talabul ilmi. Sudut pandangnya salah. Muslim betul, tetapi akidahnya salah-salah. Terbalik-balik. Hah? Yang akidah hak diingkari oleh dia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengajarkan banyak dalam kitab-kitab beliau. Kitab Usulul Thalatha, Kitab Tauhid. Yang telah kita baca di Masjid Agung. Kitab Masul Jahiliyah yang sedang kita baca di Masjid Agung. Masya Allah, penjelasan bagaimana kita beragama dengan ilmu. Beliau mengajarkan al-haq. Tetapi dibenci. Yang membenci siapa? Muslim juga. Alasannya apa? Alasannya dikarenakan dia tidak pernah belajar ilmu yang syar'i. Itu sebab utama. Coba kalau dia betul-betul ingin mencari al-haq. Sehingga dia menempuh jalan. Jangan membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terlebih dahulu. Tetapi teliti karyanya beliau. Teliti buku-buku beliau. Karena kalau bertanya kepada beliau, beliau sudah meninggal. Ya. Kaji apa yang disampaikan oleh beliau. Apakah memang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah? Apakah memang menyimpang dari bimbingan Nabi? Kalau menyimpang, buat apa kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang? Haji dulu. Karena mereka tidak mengerti ilmu. Dalam hal ini yang sedang kita baca, yang kita sedang sampaikan adalah hidayatul bayan tidak mau tahu itu. Malah justru memusuhi yang hak. Jangan harap dapat hidayah taufik, Pak. Hidayah taufik itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebabnya adalah tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu macam-macam. Ada kalanya dengar sepintas. Nah, kerungu pertama panas kupingnya, Pak. Kayak kecewer. Singgawar siapa? Gitu. Kerungu loro pikir-pikir. Ketelu, kepapa, kelima, kemudian nyaman. Kupingnya wis kayak kena es, maknyes. Bisa dia dapat hidayah taufik ketika dia belajar ilmu syar'i. Petunjuk yang sudah dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bimbingan yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil, Nabi kita mengatakan, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaatiku, mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Orang mentaati Rasul itu karena dia talabul ilminya Rasul, belajar bimbingan Rasul, dikerjakan sesuai yang diajarkan, dilaksanakan sesuai yang dibimbingkan oleh beliau, diamalkan sesuai yang dicontohkan oleh beliau, maka di saat itulah dia mentaati Allah Azza wa Jalla, dan itu hidayatul taufiq. Masya Allah, sholatnya benar, tumaknina, rukuknya benar, sujudnya benar, dia mentaati Rasul sesuai dengan bimbingan Rasul. Di saat itu dia mendapatkan hidayah apa? At-taufiq. Ada orang muslim, dia sholat, Pak. Sholat itu mengikuti ajaran Ibnu Sina. Rasul mengajarkan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lah sholatnya kayak kinjing cewok. Jangan ruku sujudnya mboten genaki. Ruku apa sujudnya? Baru kelas ndelosor Pak, iki dalem mboten nonton, iki dalem dengar tok dase ndelosor maning. Waduh, dia bocah salat kayak kijing cewek betul. Orang mandeke. Duh. Ya dia tahu salat, tapi salatnya tidak sesuai dengan Nabi. Ya dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Lah salat kayak gitu enggak sah. Tama tumaknina. Ya. Mending olahraga bae pangan bal-balan. Jadi ngolet keringet beneran itu. Aja salat dalam mereka ngolet keringet. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Itulah dia. Kesambungan dari hidayatul bayan yang berupa talabul ilmi, mencari bimbingan Nabi melalui nas Al-Qur'an wa Sunnah, untuk kemudian dia akan mendapatkan dengan izin Allah hidayah itu taufik. Tetapi yang perlu kita waspadai, yang perlu kita berhati-hati, kita wahai muslimin, jangan kita ngomong orang lain, kita. Banyak orang yang sudah tahu hidayah, petunjuk yang ada dalam ilmu Al-Quran wa Sunnah. Apa firman Allah dia tahu, apa sabda Nabi dia mengerti, apa yang dimaukan Allah dia tahu, apa yang dimaukan Rasul dia tahu. Secara ilmu dia tahu. Tetapi tidak semua orang mendapatkan hidayah itu taufik. Karena taufik itu minallahi jalla wa'ala. Maknanya bisa jadi itu kita. Jadi yang ngerti inilah kepremani. Maksudnya ini, Pak, maksudnya. Simbotan maksud siapa, ngacung? Iya betul, itu seperti itu Rasul, tapi lah kita ini kan begini, kita ingin begitu, jadi ya begini. Maksudnya melanggar syariat itu yang dimaukan dengan berkilah begini, berkilah begitu, untuk kemudian ya untuk sekarang ini saya tidak sesuai dengan Nabi. Itu menunjukkan dia tahu hidayatul bayan, tetapi tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Karena apa? Para ulama menyebutkan faktor utama karena tidak adanya keikhlasan dalam mengikuti ilmu. Tidak ada keikhlasan. Ikhlas itu dari dalam hati kaum muslimin, murni dari dalam jiwa dia, keinginan untuk sesuai dengan qala Allah, sesuai dengan qala Rasulullah, ingin sesuai betul-betul dari dalam hati. Ikhlas, saya enggak ada lagi lah kepentingan yang lain. Saya murni apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan. Ini yang enggak ada. Kalau ini kuat ya kaum muslimin, keikhlasan, kemurnian, dorongan semata karena Allah saja, enggak ada penghalang. Enggak ada rasa berat. Dia akan selalu sesuai, sejalur, sejalan. Rasul begini dilakukan dengan ringan, mudah, gampang. Itulah dia penyebab utamanya ya kaum muslimin. Di saat orang itu tahu ilmu tetapi dia tidak bisa menerapkannya, berarti dia tidak mendapatkan kemudahan dari Allah yang disebut dengan hidayah taufik tadi di atas. Koreksilah diri kita masing-masing ketika kita dalam keadaan seperti itu. Tahu ini sunnah, mengerti itu bid'ah. Pelajaran kita kan sekitar itu sedangnya Pak ya. Kitab Lamudul Mandzur ya sekitar itu. Tetapi dalam penerapannya, pasti mikir-mikir. Kita benar. Ingat nang masyarakat kayak gue ya ketunya apa? Anak sih ngekir apa? Embok. Gue sih butuh ngertos isi hati ini wong. Embok. Abis niku. Ada juga yang, ya betul. Ya sunnah, saya ikuti di tempat-tempat tertentu. Ketika di tempat lokasi yang lain, orang disitulah. Ada. Yang kayak gitu, enggak ngerti kalau di sini Pak. Ada yang jelas, nangkana-nangkana Pak. Nangkana itu orang beda. Macam-macam. Ketika kita ada yang seperti itu, koreksi diri kita, aku kok orang ikhlas teman yang mengikuti petunjuk ya. Tahu, tapi kenapa enggak bisa? Dorongannya apa? Apa sebabnya? Koreksi. Itu karena keikhlasan yang kurang. Bagaikan muslimin rahimani perjamian. Sehingga itulah dia penyebab yang kerok utama. Seorang tidak mendapatkan taufik minallah. Allah enggak mau memberikan petunjuk kepada dia. Hidayah taufik. Kalau hidayah bayan, Allah sudah memberitahukan. Dan ini kaum muslimin lebih mengerikan dosanya dibandingkan dengan orang yang jahil. Ya karena memang dia kenapa begini? Lawang jahil ya patut bae, Pak. Ngerti patut bukan berarti membenarkan. Ya wajar wong bodoh ya kayak kae. Berarti kalau sudah punya ilmu, kopesi kayak kae. Kurang ajar. Maksudnya kurang ajar, diajari maning. Itu lho Pak. Butun kurang ajar digebuki. Diajari maning. Supaya dia bisa menerapkan ilmu dalam kehidupannya dengan baik. Masya Allah. Kita kembali ke mukadimah di depan. Ilmu itu ternyata apa Pak? Banti. Sepakat? Sepakat. Ilmu penting. Surga dan neraka kita adalah ditentukan dengan ilmu yang kita miliki dan amal saleh yang kita kerjakan. La yanju ahadukum bi'amali. Tidaklah seorang selamat dari api neraka dengan sebab amalannya. Atau disebutkan dengan teks yang lainnya oleh para ulama, la yadkhulul janna ahadukum bi'amali. Tidaklah seorang masuk dalam surga disebabkan karena murni amalannya. Wa man ta ya Rasulullah, tidak pulang kau ya Rasulullah. Masuk dalam surga tidak murni karena amalan. Ya, tidak. Illa ayyatahammadiyana Allah birahmatin wa fadlin. Namun tak lain karena Allah melimpahkan kepadaku rahmahnya, kasih sayangnya. Dan Allah melimpahkan kepadaku yatahammadan, melimpahkan, meliputkan kasih sayangnya kepadaku dan keutamanya kepadaku. Sehingga aku bisa masuk ke dalam al-jannah. Rama menyebutkan, diperhatikan hadis ini sangat baik sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uswah bagi kita. Beliau dipastikan masuk surga, dipastikan selamat dari api neraka, dipastikan. Dulu pernah ada yang di negeri kita seorang tokoh ditokohkan oleh beberapa orang yang mengatakan Nabi tidak pasti masuk surga dengan dalil hadis ini. Salah kaprah. Ya. Nabi pasti masuk surga. Kenapa? Allah telah meliputkan kepada beliau kasih sayangnya, keutamaannya, sehingga beliau masuk dalam surga dan selamat dari api neraka. Bukan karena faktor semata amalan. Itu perhatikan di sini, ikhwan. Tadi dengan pembahasan kita, kita mengatakan seorang masuk dalam surga adalah ditentukan dengan ilmu dan amalannya. Hadis ini apakah bertolak belakang? Bukan. Karena ilmu dan amalan yang kita amalkan, yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebab itu Allah memberikan rahmat. Sebagaimana Allah memberikan rahmahnya kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham niki pak? Paham mudan? Rasul mengatakan tidaklah seorang di antara kalian selamat dari api neraka dan masuk dalam surga semata mengandalkan amalannya. Betul. Ini hak ucapan Nabi. Kenapa? Surga itu milik Allah Azza wa Jalla. Milik Allah Azza wa Jalla. Mahal sekali. Amalan kita sangat sedikit sekali. Ternyata Rasul pun ketika ditanya, "Wa ma anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau ya Rasulullah, engkau selamat dari neraka masuk dalam surga tidak mengandalkan semata amalanmu. Rasul mengatakan, "Wa ma ana?" Iya. Tidak pula aku. Namun tak lain kata beliau, aku masuk dalam surga dan selamat dari neraka dikarenakan limpahan rahmatullah. Rahmatullah telah Allah limpahkan kepadaku dan keutamanya. Maka di sini diambil sebuah akidah Ahlus Sunnatul Jamaah menyebutkan dalam banyak kitab dengan dalil ini dan dalil yang lainnya bahwa seorang masuk dalam surga adalah birahmatillah dengan sebab Allah memberikan rahmahnya, kasih sayangnya kepada dia untuk masuk dalam al-jannah. Maksudnya apa? Apakah di antara kita hendak mengatakan, "Oh, kayak gue ya." Terus gimana, Pak? "Oh, ya mencor aku dosa, biar apa-apa. Si penting kan nek Allah kepengin rahmati aku, gue ke surga." Ana sih enggak disedi kebutuhan Pak pikirannya. Salat gue ngapa sih penting kan? Oh, bukan amalan kata Nabi masuk dalam surga, bukan karena amalan. Berarti aku dosa terus orang selalu sholat. Ya nek Allah merahmatiku, aku mlebu surga. Timbang kuas yang sholat baik, orang dirahmati, orang mlebu surga. Ngapa sih? Ini paham yang salah ini kaum muslimin. Pemahaman yang benar dalam hadis ini adalah Nabi kita masuk ke dalam al-jannah karena kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada beliau. Kenapa beliau mendapatkan rahmatullah? Ini pertanyaan yang harus dikejar. Harus dimengerti. Karena beliau tak lain apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tinggi karena beliau beramal dengan amalan yang Allah ridhoi dalam kehidupannya. Allah merahmatinya. Memberikan keutamaan bagi beliau. Dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Itulah yang harus kita amalkan. Aja sireng-sireng. Pas ngodwi. Abu Senehu. Sholat di orang jeluk surga. La hawla wa la quwwata illa billah. Anda mimpi. Mengejar al-jannah dengan meraih rahmat. Mendapatkan rahmat dengan mengikuti langkah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kados niku mikir ya pak. Paham ini kan? Niki tiang jawab kabeh mbok. Maka kaum muslimin sekali lagi talabul ilmi itu hal yang penting bagi kita. Maka mari kita kaum muslimin masing-masing kita menyadari rasa butuhnya ilmu. Menyadari. Bahkan kalau kita semuanya ditanya, "Kamu butuh duit ora?" Oh, jawabannya itu anu pasti, Pak. Takoni wong sugih bae ngene. dasi butuh duit. Jawabannya ana wong sugih ngriki, Pak. Takoni. Jawabannya dasi butuh, padahal sugih, dasi butuh. Buktine dasi golek, Pak. Kalau kita ditanya butuh ilmu, jawabannya harus lebih butuh daripada harta benda. Masukkan ke jiwa kita. Karena tanpa ilmu syar'i, orang itu susah sesuai dengan hidayah dan gampang jatuh pada penyelisihan terhadap hidayah. Lawang yang tahu ilmu saja masih bisa menyimpang dari hidayah, apalagi yang tidak tahu ilmu sing wis memang sesat dari awal. Assalamualaikum. Resikonya jannatunna. Rusuga atau neraka artinya resikonya ya ini. Nanti di akhirat ada dua kemungkinan tempat bagi kita. Al-jannah, surga atau an-nar, neraka. Itu semuanya kaum muslimin adalah sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Adanya hisab, adanya mizan. Litujza kull nafsin bima tas'a. Adanya pembangkitan itu nanti wahai kaum muslimin melalui hisab, melalui mizan dalam rangka untuk setiap orang mendapatkan balasan yang sesuai dengan amalannya. Jenengan sing rajin ibadah sesuai dengan sunnah masing-masing akan mendapatkan orang sairi. Kami yang lainnya, oke, dia ngurah tau sholat sunnah, ya aku yorah lah. Iri kok kami sih ngelek. Kadang-kadang katakan di sini, aku ngaji terus kesel lah, kayak orang tau ngaji, men, aku tidur di sini. Ngutiru kok kami sih ngelek. Masing-masing besok di akhirat mendapatkan sesuai dengan amalannya. Ada wakil mesin, tidak akan bergeser orang yang soleh, ahlu sunnah, mukhlis, amal yang diterima. Kemudian dimasukkan neraka. Ada orang kafir, penentang, masuk surga. Wa qawali, Pak. Enggak akan mungkin terjadi. Wa an laysa linsan illa ma sa'a. Tidaklah seorang mendapatkan kecuali apa yang dia telah usahakan ketika di dunia. Enggak akan dapat di sana beda dengan yang perilakunya dia, Pak. Bisa dipahami hadirin? Laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Setiap jiwa akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal kebaikan yang dia lakukan. Dan setiap orang akan menanggung dosa resiko yang setiap dia lakukan. Allah tidak akan zalim. Wa ma rabbuka bidhallamil 'abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Sehingga jangan kita iri dengan yang ya, padane wong kafir sugih ya. Aku tuh kafir dia, Pak. Waduh. Jangan, Pak. Jangan. Masing-masing kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Membawa apa yang kita lakukan di hari ini. Hadza wa kaum muslimin. Masya Allah. Ini nasihat bagi saya pribadi dan hadirin. Karena memang kadang kala. Sering kala. Kita itu naik turun imannya, Pak. Ini betul, Pak. Ini. Naik turun naik ke paling sepisan tindo turun turunnya ping 5, Pak. Naik sini terus akhirnya mengkhawatirkan dropnya terlalu parah, kemudian bangkitnya susah. Ini anak gada HP baterainya pun ngembung niku, ya. Drop bae tinggone angel. Akhirnya dibuang baterainya, Pak. Kita khawatir iman kita hilang. Diganti oleh Allah Azza wa Jal dengan kekufuran. Allah itu maha yahdi mayyasha'u yudillu mayyasha'. Memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah akan menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allahu adalah an-nafi'u ad-daru. Allah memberikan manfaat kebaikan bagi hambanya. Dan Allah pula yang bisa menentukan hambanya sesat. Atau hambanya menyimpang. Atau hambanya binasa. Itu semua bitakdirillah jalla wa ala. Kita khawatir adanya perubahan pada diri kita. Dua apa mungkin, Pak? Oh, mungkin, Pak. Mungkin. Perubahan itu mungkin. Berubah dari baik menjadi jelek. Mungkin sekali. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, isrif qulubana ala ta'atik. Ini doa Nabi. Artinya apa, Pak? Artinya senang ngajeng, Pak. Niki munajat. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang merubah-rubah hati, tunjukkan hati kami menuju kepada ketaatan kepadamu. Hati itu bisa berubah, komisi. Perubahan itu kadangkala bisa spontan. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi mengatakan yusyrul mu'min wa yumsi kafir. Ada seorang paginya masih muslim, sorenya sudah kafir, begitu cepat. Ada kalanya tanpa terasa perubahan itu. Bisa dipahami. Perubahan itu sana wajah elek kemudian jadi ganteng, Pak. Ya. Ngilu nang kaca, aku ini jadi ganteng, bojoku ini kaget. Ki bojoku kudu ya. Nanti dites DNA. Bukan, Pak. Perubahan itu dari Anda tadinya seorang yang taat kepada Allah. Tergeserkan itu. Sampai kemudian Anda tidak jadi lagi orang yang taat. Itu namanya berubah. Anda tadinya di atas sunnah. Bergeser. Sehingga menjadi musuh sunnah. Itu bisa terjadi. Selama kita masih apa? Hidup. Itu bisa diatasi dengan kita tetap tolabul ilmi. Pokok dimekaknya ini, Pak. Sehingga habis waktu. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Bisa difahami insyaAllah kalau disini. Saya demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.